Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi mengungkapkan bahwa landasan nasionalisme Indonesia di era global telah dihabisi. Seperti diketahui, faham liberalisasi dan tren globalisasi ditengarai sebagai pemicu makin lunturnya rasa nasionalisme di kalangan anak bangsa Indonesia. Tren globalisasi yang begitu liberal memang membuat dunia seolah-olah menjadi borderless. Padahal ilmuwan dari Harvard University menjelaskan bahwa munculnya faham liberalisasi bersamaan dengan era Perang Dingin. Untuk membahas apakah faham liberalisasi memang hanya terkait dengan faktor ekonomi, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dari visi Bapak, apakah masih ada rasa nasionalis kita di bidang politik? Oh, itu juga sama sekali sudah tidak ada lagi. Jadi sangat-sangat tipis, misalnya seperti ya saya bisa mengkategorikan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebagai menipisnya rasa nasionalisme itu. Jadi saya juga merasakan bahwa sekarang ini segala sesuatu yang ingin membela kepentingan bangsanya sendiri dianggap sebagai suatu pandangan yang kuno dan picik. Nah, ekonomi-ekonomi yang bicara itu yang sekarang berkuasa ini berklimafia seperti itu. Sehingga dengan demikian semua mesti dibuka. Nah itu kan untuk Indonesia kan berlangsung sangat lama. Begitu juga sampai sekarang masih seperti itu. Tetapi yang mengejutkan adalah bangsa-bangsa lain kan sudah tidak begitu. Tampaknya faham liberalisasi memang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi ya Pak Kwik? Ya memang kaitannya memang ekonomi lagi, oleh karena politik itu kan yang mendasari kebijakan ekonomi. Jadi kalau di dalam bidang politiknya tidak ada rasa, tidak mau kalah dengan bangsa lain, tidak ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Itu yang paling utama nasionalisme itu adalah, patriotisme itu adalah tidak mau kalah dengan bangsa lain. Nah kita kan tidak. Oleh karena liberalisasinya itu dijalankan, mekanisme pasar dijalankan begitu jauhnya membabi buta, menentang konstitusi segala, sekarang kan sudah banyak orang menderita. Lalu kemudian kita hanya bisa menghargai laporan-laporan audit oleh kantor auditor lima besar di dunia yang semuanya asing. Nah, memang semuanya ekonomi, tetapi yang mendasari kan tidak percaya pada diri sendiri. Itu kan ya bukan hanya politik, sudah meningkat pada kebudayaan sebetulnya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.